الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، الحمد لله رب العالمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelum kita lanjutkan dari hadisul ahkam, hadis-hadis ahkam dalam Umdatul Ahkam tentang fikih ibadah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebutkan kelanjutan dari pembahasan syarah hadis yang lalu, yang mana hadis-hadis ini masih terkait dengan nawaqidus shalawat al-khams, tentang waktu-waktu salat fardu yang lima. Dan hadis terakhir yang kita baca dalam bab ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan begitu pula hadis Abu Barzah al-Aslami Nadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Di mana di situ disebutkan sekaligus tentang lima waktu, bahkan di dalam hadis Abu Barzah al-Aslami bagaimana dengan jelas Abu Minhal Sayyar ibn Salamah ketika berkunjung dalam majlis sahabat Abu Barzah al-Aslami bersama ayahnya, menyebutkan bahwasanya ayahnya yakni Salamah bertanya kepada sahabat Abu Barzah al-Aslami khusus tentang bagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wasallam yusallil maktubah, salat fardu, yakni waktu-waktu pelaksanaannya. Kemudian disebutkan beberapa hal sebagaimana hadis yang lalu. Oleh karena itu telah kita bahas beberapa salat atau waktu salat yang lima tersebut pada pertemuan yang lalu, yaitu dimulai dari salat al-zuhur. Dikarenakan sebagian hadis datang disebutkan waktu zuhur pertama kali. Hadis Jabir bin Abdullah dimulai kana sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal asra wasyamsu naqiyah wal maghribi idza wajabat wal maghriba idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan. Dimulai dari salat az-zuhur. Begitu pula hadis Abu Barzah al-Aslami menerangkan pelaksanaan waktu pelaksanaan salat fardu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhhabu asy-syams. Beliau melaksanakan salat al-hajir yang kalian sebut salat al-ula, salat zuhur. Mereka nama lain yang disebut para sahabat salatul ula, yaitu hina tadhhabu asy-syams, ketika matahari tergelincir, yakni ke barat dari zawalu asy-syams. Juga disebutkan sholat zuhur pertama kali, dan dalam penamaan pula disebut sholat zuhur sholatul ula. Maka banyak dari para ulama fuqaha ketika membahas mawaqitus shalawat, waktu-waktu sholat yang lima, mereka memulai dari sholat zuhur. Begitu pula berdasarkan kisah ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari setelah Isra Mi'raj. Dan kita tahu Isra Mi'raj di antara kejadian yang penting pada kejadian Isra Mi'raj tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat fardu kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam secara langsung tanpa adanya wasilah perantara, dan bukan wahyu turun ke bumi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi yang dijemput naik ke atas dan seterusnya hingga disyariatkan sholat lima waktu diantaranya. Kemudian setelah Nabi SAW kembali ke tempatnya, di hari berikutnya Jibril segera menyusul ke tempat Nabi SAW untuk mempraktekan tata cara sholat lima waktu tersebut, karena telah turun kewajibannya dan perintah dalam ayat sebelum-sebelumnya, waqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Namun bagaimana, kapan waktu-waktunya, belum diterangkan terperinci. Maka disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena Jabir dan ayahnya Abdullah, dua-duanya sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa, begitu pula Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam Sahih Al-Musnad, bahkan Tirmidzi menukilkan qala Muhammad, berkata Muhammad, yaitu Muhammad bin Ismail Bukhari, nama dari Imam Bukhari, asahhu syai'in fil mawaqit hadithu Jabir, hadis yang paling kuat, paling sahih dalam permasalahan waktu-waktu salat adalah hadisnya Jabir tentang kisahnya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut kisahnya panjang, yang jelas kita sebutkan di sini secara ringkas untuk menyingkat waktu. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kum fasallihi, berdirilah dan salatlah. Fasalla dhuhra hina zalati syams, Jibril mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pertama kali ketika matahari tergelincir. Tsumma ja'al ashab, kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ashab. Faqala qum fasallihi fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlah, dan mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika panjang bayangan segala sesuatu itu sama dengan panjang bendanya. Ya, ini akhir salat zuhur itu, kemudian tambah sedikit, ya, anggaplah 1 senti terus lebih dari panjang bayangan sama dengan bendanya, itu jika tidak ada fai'uz zawal, kalau ada fai'uz zawal ditambahkan seperti perhitungan yang lalu, tambah sedikit maju, itulah waktu pertama asar. Kemudian setelah itu pergi kembali, Jibril datang kembali pada salat maghrib mengatakan berdirilah salat. Maka ia mengimami sholat maghrib hina wajabati syams, ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Kemudian kembali, dan Jibril kemudian datang kembali saat waktu isya dan mengatakan berdirilah dan sholatlah, dan mengerjakan sholat isya hina ghabas syafaq, ketika syafaq yaitu kemerahan di langit itu telah hilang, waktu awal isya. Kemudian Jibril pulang kembali atau menghilang, dan kemudian Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat fajar, mengatakan ucapan yang sama, merintahkan sholat. Kemudian sallal fajra hina barikal fajru au qala sata'al fajru, kemudian Jibril melaksanakan sholat fajar tersebut ketika fajar menyingsing, mulai muncul fajar shadiq. Datang hari kedua berikutnya, atau berikutnya pada saat zuhur, datang kembali Jibril alaihissalam dan mengatakan berdirilah dan salatlah. Kemudian Jibril melaksanakan salat mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sara dhillu kulli syai'in mithlah, ketika panjang bayangan sama dengan bendanya. Yakni yang kemarin salat zuhur ketika apa zawal syams, matahari tergelincir habis dari tengah langsung ke barat, tetapi pada hari berikutnya salat zuhurnya di akhir waktunya, yakni ketika menjelang salat asar, ketika panjang bayangan sama dengan bendanya. Dan setelah habis akhir salat zuhur langsung masuk salat asar. Kemudian ketika waktu asar Jibril datang kembali, fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlai, memerintahkan Nabi berdirilah salatlah, dan mereka salat asar ketika panjang bayangan dua kali panjang bendanya. Panjang tongkat 1 meter ditancapkan, maka panjang bayangannya 2 meter kurang lebih. Itu saat dikerjakan pada hari kedua salat asarnya. Kemudian kembali, dan kemudian datang kembali saat maghrib, waqtan wahidan lam yazal anhu, ketika salat maghrib, maka Jibril datang di waktu yang sama, satu waktu tetap dan tidak berubah. Kemudian ketika datang waktu salat isya, datang hina dhahaba nisful lail aw qala thuluthul lail fa shalla isya. Jibril datang ketika telah hilang setengah malam atau sepertiga malam, kemudian ia mengerjakan salat al-isya, kemudian menghilang dan kembali datang hina asfara jiddan, ketika matahari mulai sangat menguning tapi matahari belum terbit, akhir waktu subuh. Faqala qum fa shalli fa shalla al-fajr. Kemudian mereka melaksanakan salat subuh. Maka di akhir pertemuan tersebut Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, ma baina hadainil waqtain waqtun, ma baina hadainil waqtain waqt, apa yang ada di antara dua waktu ini itulah waktu salat, yakni salat zuhur di hari yang pertama dibanding dengan salat zuhur di hari yang kedua, antara itulah waktu salat zuhur. Antara waktu sholat asar Jibril datang di hari pertama dibandingkan dengan pelaksanaan sholat asar di hari kedua Jibril mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah waktu sholat asar, begitu dan seterusnya. Ini apa yang disebutkan. Kemudian pula terkait dengan hal itu ada di sana hadis yang serupa dengan ini disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini kita sebutkan untuk menjamak dulu dari hadis-hadis apa yang ada, sehingga nanti ketika membahas tentang pendalilan masing-masing waktu kita pun tahu hadis-hadis tadi. Di antara hadis pula yang penting al-umdah di hadzal bab, termasuk pokok dasar dalam bab ini, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi orang yang bertanya an mawaqit shalawat, tentang waktu-waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an, Nabi belum menjawabnya sama sekali. Kemudian ketika keesokannya pada saat datang salat subuh, fa aqamal fajru hinan syaqqa al fajru, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yaitu salat subuh ketika telah terbelah fajar, yaitu telah muncul fajar menyingsing terbit di ufuk timur, di sepanjang ufuk timur. Wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan, sementara orang-orang saat itu tidak mengetahui, belum mengenal, belum tahu sebagian dengan sebagian yang lain. Ya ini karena masih terlihat gelap. Tapi di ufuk timur sinar telah muncul, telah masuk salat subuh. Tapi langit yang lain yang di atas, apalagi yang di ufuk barat, dan keumuman kondisi langit masih gelap. Tetapi fajar telah menyingsing di ufuk timur. Nabi SAW mengerjakan di saat itu. Tsumma amarahu fa aqama bi dhuhrihi nazalatish syams. Nabi kemudian pula merintahkannya kemudian diikomai salat zuhur ketika matahari zawal tergelincir ke arah barat dari tengah langit, yakni waktu zuhur pertama. Wal qa'ilu yaqul qad intasafa an-nahar. Seorang sampai mengatakan sungguh siang telah lewat setengahnya, yakni mulai, yakni inilah pertengahan siang. Wahwa baru saja telah lewat tengah siang. Wahwa kana alam minhum, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu yang paling tahu. Tsumma amarahu fa aqama bil asri wa syamsu murtafi'ah. Kemudian Nabi perintahkan kembali dan ditegakkan salat waktu asar sementara matahari masih tinggi, masih terlihat jelas. Tsumma amarahu fa aqama bil maghrib hina waqa'atish syams. Dia perintahkan kembali tegakkan salat maghrib ketika matahari tenggelam. Tsumma amarahu fa aqama al isya hina ghaba syafaq. Nabi perintahkan kembali tegakkan salat isya ketika syafaq, ufuk kemerah atau kemerah-merahan, warna kemerah-merahan di langit telah hilang, betul-betul telah kelam. Kemudian tsumma akhara al fajr min al ghad. Di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan subuh. Hinan sarafa minha wal qailu yaqul qad tala'a syams aw kadat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai darinya sementara ada orang yang mengatakan matahari telah terbit atau hampir saja matahari terbit. Nah, ini sudah sangat menguning meski matahari belum terbit tapi hampir karena saking terang. Tsumma, dan ini juga sunnah telah kita sebutkan yang lalu, ya. Asfiru bil fajri. Itulah makna kuningkanlah fajar, yakni salat subuh. Bukan berarti ditunda-tunda tapi panjangkan bacaan salat subuh. Salat subuh sunahnya yang paling panjang bacaannya dibanding salat-salat yang lain. Meskipun rakaatnya paling pendek 2 rakaat tapi sunahnya bacaannya paling panjang. Tsumma akhara adh-dhuhra hatta kana qariban min waqti al-ashr bil ams. Kemudian Nabi mengakhirkan waktu salat zuhur sampai-sampai mendekati waktu asar kemarin. Waktu awal asar kemarin itulah pelaksanaan salat zuhur di hari kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari berikutnya. Ya, jadi hampir waktu asar. Tsumma akhara al-ashr, kemudian Nabi mengakhirkan waktu asar. Hatta in sarafa minha wal qailu yaqul qad ihmarra fi syams. Nabi mengakhirkan asar sampai ada orang mengatakan matahari sudah memerah. Kalau matahari sudah memerah, awalnya jelas putih, tidak terlihat. Semakin sore semakin kuning, semakin kuning semakin oranye, semakin memerah. Sampai dikatakan matahari sudah memerah tapi belum tenggelam. Tsumma akhara al-maghrib hatta kana 'inda suquti asy-syafaq. Kemudian mengakhirkan maghrib sampai hampir hilangnya syafaq. Tapi belum. Yakni garis kemerahan, warna kemerahan di langit itu awal waktu isya. Ya. Hampir menjelang waktu isya beliau akhirkan. Tsumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lailil awwal. Kemudian Nabi akhirkan waktu isya sampai sepertiga malam yang pertama. Tsumma asbah. Kemudian pada pagi harinya da'a pada as-sa'il, Nabi memanggil orang yang bertanya tentang waktu-waktu sholat. Faqal, dan Nabi mengatakan al-waqtu baina hadzain, waktu sholat itu antara dua ini, yang kemarin sama yang sekarang, subuh kemarin dengan subuh berikutnya, zuhur kemarin dengan zuhur hari ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan hal ini mirip semakna dengan Jibril alaihissalam ketika mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ada beberapa perbedaan di situ tentang waktu maghrib. Baik. Atau ada beberapa demikian pula di sini disebutkan dengan jelas isya thulutsul lail. Begitu pula di sana ada satu hadis lagi kita tambahkan, hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As. Di sana dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim juga marfu, menukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini lebih pendek dan ini adalah sunnah qauliyah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sunnah fi'liyah, praktek perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini hadis Abdullah bin Amr bin As dari sabda ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Waktu zuhri idza zalatish syams." Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari tengah menuju ke barat. Mulai itu masuk waktu zuhur. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asra, atau malam yahduril asru, dan adalah panjang seseorang, panjang bayangan seseorang sama dengan panjang dirinya selama belum datang waktu asar. Yani mulai matahari tergelincir ke barat, awal waktu zuhur masih terus bisa dilakukan setengah jam, satu jam, satu jam, satu jam setengah, terus sampai panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, dan selama belum waktu masuk waktu asr. Wa waqtul asri malam tasfarra asy-syams, dan waktu asar dia menyebutkan selama, yakni sampai selama matahari belum menguning, akhir waktu asar, dan waktu asar selama matahari belum menguning. Wa waqtul maghrib malam yaghibi syafaq, dan waktu maghrib selama syafaq, yaitu apa, nur syafaq, malam yaskut nur syafaq, selama kemerah-merahan di langit belum hilang. Wa waqtul isya, dan waktu isya adalah ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Wa waqtu salatish subuh, dan waktu salat subuh malam tatlu isyams, selama matahari belum terbit. Fa idza tala'atish syams, apabila matahari telah terbit, fa amsik anis salat, tahanlah dari salat. Fa innaha tatlu' baina qarnay syaitan, karena dia muncul di antara dua tanduk syaitan. Rawahu Muslim. Cukup kita anggap beberapa hadis-hadis ini apa yang menjadikan pembahasan di antara ulama radhiyallahu taala tentang waktu-waktu salat. Kemarin telah kita sebutkan waktu zuhur, dan begitu pula waktu akhirnya, mulai zawal syams hingga, dan itu dengan ijma sepakat ulama, dan akhirnya adalah ketika panjang benda sama dengan bayangannya. Kemudian awal waktu al-ashr adalah ziyadatu dhillu kulli syai'in mithlah, tambah sedikit dari panjang bayangan sama dengan bendanya, tambah sedikit. Ini tongkat misalnya kita tancapkan 1 meter. Panjang bayangan 1 meter, itu akhir waktu zuhur. Ketika mulai bayangan maju sedikit, masuk sedikit berarti itu masuk waktu asar. Kemudian akhir waktu asar ada dua waktu disebutkan, yaitu waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiari adalah waktu seseorang masih dalam kondisi longgar, tidak ada kerepotan, tidak ada kesulitan, dia dalam keadaan longgar, maka dia tidak boleh menunda-nunda sholat sampai habis waktu ikhtiari. Ini yang disebut waktu ikhtiari. Adapun waktu ittirari atau waktu darurat adalah kondisi seseorang, misalnya seorang ibu menyusui anaknya, tidak bisa ditinggal, anaknya menangis, atau seseorang sakit perut terus bolak balik dengan mandi atau yang lain-lainnya, maka dia bisa melaksanakan di waktu-waktu tersebut. Yang penting selama belum masuk waktu maghrib, yaitu selama matahari belum tenggelam. Waktu darurat disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-'ashr." Barang siapa mendapatkan satu rakaat saja dari waktu asar sebelum matahari tenggelam, sungguh dia telah mendapatkan waktu asar tersebut. Tiga rakaat, ternyata azan sudah, maghrib sudah bunyi. Tapi ketika dia mulai dapat rakaat pertama, belum masuk waktu maghrib, maka dia telah dapat. Tapi ini waktu darurat, jangan seorang menunda demikian ketika tidak dalam kondisi terdesak. Adapun yaitu dalam waktu ikhtiari, jangan dia menunda sholat dari habisnya akhir waktu ikhtiari. Lalu kapan waktu ikhtiari? Di antara ulama Allah Ta'ala, sejumlah ulama Allah Ta'ala merajihkan adalah sebagai dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, "Wa waktul asri malam tasfarra syams," dan waktu asar selama matahari belum menguning. Kalau bayangan itu atau terlihat belum menguning, masih seperti siang. Wasyamsu naqiyah, wasyamsu hayyah, masih murtafi'ah, masih tinggi, masih jelas, masih jernih, ya, tidak ada kekuning-kuningan sinarnya, apalagi oranye, apalagi memerah, maka itu adalah waktu ikhtiari. Adapun seorang terdesak atau ke suatu hal yang lain, maka bisa sampai waktu ittirari. Itu pendapat jumlah ulama Nusantara dan yang kuat, dan sebagian ulama yang lain dapat kedua mengatakan adalah ketika waktu akhir ikhtiari, yaitu ketika panjang bayangan itu mithlai, sepanjang dua kali bayangannya. Mereka berdalil dengan hadis Jibril yang tadi kita sebutkan, di mana Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kedua adalah saat panjang bayangan itu dua kali panjang bendanya. Yang tadi kita sebutkan hadis Jabir bin Abdullah riwayat Tirmidzi. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika panjang bayangan dua kali panjang bendanya. Maka sebagian ulama berpegangan dengan hal tersebut. Namun yang menjadikan lebih kuat pendapat yang pertama, di antara alasan mereka adalah satu, karena hadis Abdullah bin Amr bin As adalah sunnah qauliyah, sementara hadis Jibril, hadis Jabir bin Abdullah adalah sunnah fi'liyah. Wal qauliyah muqaddam, muqaddama 'ala al-fi'liyah. Sementara ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didahulukan daripada perbuatan. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan itu bisa bermacam-macam. Mungkin menunjukkan boleh, mungkin kemakruhan atau mungkin pemulihan, atau mungkin ada uzur atau yang seterusnya. Tetapi ucapan itu jelas. Oleh karena itu disebutkan juga, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul." Dan demikian tentang sunnah qauliyah. Begitu pula yang kedua dari sisi bahwasanya hadis Amr Abdullah bin Amr bin As ini lebih belakangan datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada hadis Jibril yang tadi. Karena kejadian hadis Jabir bin Abdullah ketika Jibril datang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu pada awal-awal kali pertama salat. Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan waktu-waktunya. Karena itu para ulama sebenarnya menyebut lebih menguatkan kejadian yang paling belakangan dibanding yang awal. Karena bisa jadi yang awal mansukh, atau yang awal ada perubahan, atau yang seterusnya, atau penyempurnaan dan seterusnya. Begitu pula dari sisi-sisi yang lain-lainnya. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ada dalam Sahih Muslim, sementara hadis Jabir bin Abdullah meskipun sahih dia ada dalam riwayat Tirmidzi. Sementara banyak ulama mendahulukan dan mengedepankan Sahih Muslim dibandingkan Sunan Tirmidzi atau yang selainnya. Dan beberapa sisi ini mereka berpandangan waktu salat asar, yaitu selama matahari belum menguning. Baik, kemudian waktu maghrib, salatul maghrib, kapan mulai dan kapan berakhirnya? Para ulama tidak ada beda pendapat tentang kapan masuknya waktu maghrib. Mereka ijma, mereka sepakat waktu maghrib awal dimulainya adalah ketika terbenamnya matahari. Yani apa namanya, lingkaran matahari itu hilang di garis ufuk. Garis ufuk yang tidak tertutupi dengan gunung atau hutan atau bangunan, di garis ufuk, maka ketika terlihat jelas pertemuan antara ufuk langit, demikian pula laut, ketika kurs asyams, lingkaran matahari itu telah betul-betul hilang. Pertama masuk seperempatnya, setengahnya, tiga perempatnya, hingga hilang lingkaran matahari di ufuk, maka itu yang disebut wajabatis syams atau waqa'atis syams, matahari telah wajabat masuk angslep, telah tenggelam atau terbenam. Maka itulah waktu awal salat maghrib ijma'an, dengan ijma' kesepakatan ulama rahimahumullahu taala. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah akhir waktu maghrib. Khilaf yang kuat. Sampai-sampai al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dahulu beliau pada salah satu pendapat beliau, yaitu beliau satunya berpandangan waktu maghrib itu hanya satu waktu sebatas sholat, ya ini seorang adzan, kemudian wudu, kemudian sholat, kemudian sudah. Dan sebagian beliau menyebutkan 5 rakaat, sebagian Syafi'iyah, ya ini 2 sholat sebelum maghrib dan 3 rakaat maghrib. Sebatas itu, kemudian habis. Secepat itu. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat al-Jadid, pendapat yang baru beliau. Adapun yakni ketika sudah pindah ke Mesir, itu yang disebut qaul jadid. Ya, kalau disebut qaul Syafi'i mutlak berarti qaul jadid. Adapun qaul qadim, ketika beliau masih di Mekah dan belum pindah ke Mesir atau ke yang lain, atau sebelum beliau berpindah ke Mesir, madzhab atau qaul qadim beliau imtidad waqtil maghrib hatta yaghibu syafaqil ahmar. Terus berlanjut waktu maghrib sampai hilang kemerah-merahan di langit, yakni sampai awal waktu masuk isya. Jadi memanjang selama di langit-langit masih ada oranye, masih ada merah-merah di langit, masih bisa maghrib. Tapi kalau sudah mulai gelap, muncul bintang, itu awal waktu isya dan habis waktu maghrib. Jadi pendapat yang lama beliau rahimahullah ta'ala. Namun sekalipun demikian, banyak ulama selain beliau yang berpendapat sebagaimana qaul qadim, pendapat lama beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan masing-masing dari dua pendapat ini, kenapa? Satu, melihat pada hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 hari. Hari yang pertama setelah Isra Mi'raj menerangkan tata cara pelaksanaan waktu pelaksanaan salat maghrib, di antaranya pada hari yang pertama Jibril datang ketika matahari tenggelam. Dan ketika hari kedua, waqtan wahidan lam yazal anhu. Di waktu yang sama tidak berbeda. Sementara waktu zuhur Jibril datang hari pertama, hari kedua beda. Asar hari pertama, hari kedua beda. Satu awal gasi, satunya akhir. Tapi ketika salat maghrib, Jibril hari pertama dan kedua, dua-duanya di waktu yang sama. Maka ini yang dipegang Imam Syafi'i pada qaul jadid, itu sama dari sisi waktu tersebut. Tetapi para ulama yang lainnya, begitu pula pendapat yang lama dari Imam Syafi'i antara, menyatakan itu nyambung sampai yaitu hilangnya ufuk di atau hilangnya syafaq, garis warna kemerahan di langit. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, wa waqtul maghribi ma lam yaghibi syafaq. berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW mengatakan riwayat Muslim, dan waktu maghrib selama warna kemerahan di langit belum hilang. Dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam shawab, dan itu khilaf yang terlama terkait dengan waktu maghrib. Adapun awal waktu maghrib, ijma' para ulama sepakat. Dan itulah kecuali yang syadda, yang nyeleneh dan tidak dianggap termasuk ulama al-sunnah. Ada ulama al-sunnah Ibn Qudamah, Nawawi menukilkan ijma' tentang hal ini, para ulama sepakat waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Siapa yang dianggap nyeleneh di antara Syiah Rafidhah? Mereka menganggap waktu maghrib itu baru datang kalau bintang sudah keluar. Maka mereka belum berbuka. Yang lainnya sudah makan, sudah mulai minum, matahari tenggelam, adzan maghrib, mereka belum. Dan itu bukan jauh-jauh, cuma di luar sana. Rafidhah, Iran atau yang lainnya, sebagian ada enggak jauh dari kita. Ya. Maka selamatkan keluarga dari hal ini. Nabi SAW mengatakan, La yazalu hadil ummah ala khairi malam. Yuakhir al-iftar. Maka makalah Islam terserah. Malam yuakhir al-fitr. Umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka tidak menunda-nunda atau mengakhirkan waktu berbuka. Dalam riwayat lain disebutkan, Inda ishtibakin nujum. Ketika mulai bintang itu muncul. Dan diterangkan oleh para ulama juga, pada sebagian pembahasan ibadah, sebagian pembahasan fikih, meskipun keumumannya itulah masalah khilafiyah di antara Ahlussunnah sendiri, diberikan kelonggaran, tetapi ada sebagian permasalahan fikih yang di situ menjadi ciri Ahlussunnah dibanding dengan Ahlul Bid'ah. Yakni ketika ulama Ahlussunnah telah sepakat disyariatkan hal ini, seperti mengusap khuf, seperti mencuci kaki jika tidak ada khuf. Yang menyelisihnya adalah Syiah, menolak mengusap khuf dan seterusnya. Begitu pula di sini terkait dengan berbuka dan datang waktu maghrib kapan? Ketika masuk matahari tenggelam, sudah masuk. Dan ini sepakat jenderal ulama al-sunnah, ulama al-islam. Adapun Syiah Rafidhah yang penyimpangannya besar, kesesatannya besar, bukan kecil, dan diingkari oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua imam. Maka demikian waktu maghrib mereka ketika muncul bintang. Dan ini layu tabar walayu tabar ini tidak dianggap dan tidak dilirik pendapat yang syadz tersebut, syadz yang menyelisih ijma para ulama al-sunnah. Baik. Adapun yang berikutnya adalah waktu al-isya. Ya, kita baca dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا في كتاب عمدة الأحكام pembahasan kita dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum قال beliau berkata أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر. Pada suatu ketika Nabi SAW masuk waktu isya, atamma yakni ay dakhala fil atama wal ma'na annahu akhara salat al isya hatta ishtadda dhulamul layl. Sudah masuk isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda sejenak waktu isya sampai betul-betul malam gelap. Fakharaja Umar, akhirnya Umar pun ya menghampiri, ya, keluar menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Umar mengingatkan, as-salatu ya Rasulullah raqad an-nisa was-sibyan. Salat wahai Rasulullah, sungguh para wanita dan anak-anak telah tertidur. Faqala jawa ra'suhu yaqtur yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari tempat tinggal beliau dan kepala beliau meneteskan air basah. Yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhi salat hadhi sa'ah. Seandainya jika tidak karena aku khawatir memberatkan umatku, jika bukan karena aku memberatkan umatku ataupun orang, pasti aku perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ini di waktu ini. Ya, di waktu ini. Dan ini hadis menunjukkan di antara faedah adalah beberapa pengecualian dari yang tadi. Pengecualian dari hal yang tadi. Bahwasanya hadis-hadis yang sebelumnya di antara faedahnya adalah fadlu as-salatu fi awwali waqtiha, keutamaan salat pada awal waktunya. Begitu pula masyru'iyah, disyariatkannya salat berjamaah fi awwali waqtiha. Dan di sana ada di antaranya yang dikecualikan. Insyaallah kita lanjut sejenak pada azan, insyaallah kita sekelas azan sejenak. Kita lanjutkan terkait dengan waktu Isya. Para ulama Rasulullah secara global dinukilkan ijma, mereka sepakat juga terkait dengan masuknya waktu Isya. Tentang waktunya masuk awal Isya, yaitu hina atau ida atau inda ghiyabis syafaq, ketika hilangnya warna kemerahan di langit. Ini secara jumlah, secara global dinukilkan ijma terkait dengan hal ini di antara ulama rahimahumullah. Adapun terkait dengan akhir waktu Isya, di sana ada khilaf kuat di antara ulama Taala, yang tentunya karena waktu tidak mungkin kita sebutkan masing-masing pendalilannya secara rinci. Namun secara global, ya, di antara mereka ada yang berpandangan akhir waktu sholat al-isya yaitu sampai pada sepertiga malam yang pertama, yakni, dan sebagian ada yang menganggap waktu al-isya sampai pada tengah malam saja, ya. Dan ini banyak dipegang oleh ulama al-hadith, ya. Di antara mereka Syekh Al-Albani taala, dan sebelum beliau Syaukani, Sa'di, Syekh Islam Taimiyah. Dan adapun jumhur ulama taala berpandangan bahwasanya waktu salat Isya juga seperti asar memiliki dua waktu, waktu ikhtiari dan waktu istirari. Waktu memilih tidak boleh seorang menunda-nundanya, ya, sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Ya. Dan ada pun waktu daruri, waktu darurat masih boleh sampai sebelum matahari atau sebelum fajar menyingsing. Dan ini dinukilkan pendapat jumhur ulama rahimahumullahu taala. Dan masing-masing memiliki dalil-dalil pendalilan. Adapun yang berpandangan bahwasanya itu sulusul lail, sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat isya pada hari kedua ila sulusul lail, pada sepertiga malam yang pertama. Kemudian adapun yang sampai berpegangan pada sampai pertengahan malam saja, hadis sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, dan itu hadis qauliyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa waktul isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu isya sampai pertengahan malam. Disebutkan demikian, maka mereka memegangi zahir hadis itu. Dan jumhur ulama Allah taala yaitu menengahi bahwasanya sampai pertengahan malam itu waktu ikhtiari, tapi kalau terdesak boleh sampai selepasnya. Adapun yang berpegang sampai nisfil lail, mereka juga berpandangan dengan ayat aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, tegakkanlah salat lidulukis syams, saat tergelincirnya matahari, yakni zuhur dan asar, tergelincir ke barat wa awal waktu zuhur sampai kemudian tergelincir kembali panjang bayangan sama dengan bendanya akhir zuhur, dan lebih sedikit masuk asar, dan selama matahari belum tenggelam pada waktu daruri waktu asar, dulukis syams ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail juga masuk waktu padanya maghrib isya. Ini dua waktu yang bisa dijamak. Zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak, ketika lebih-lebih ketika ada hajat. Ketika yang ketiga, wa Qur'an al-fajr, Allah sendirikan. Maka sebagian mereka seperti Syekh Utsaimin mengatakan Quran Al-Fajr disendirikan karena dia pertengahan. Maka sebelumnya dari tengah malam hingga waktu subuh itu waktu kosong. Dan antara ba'da subuh sampai zuhur juga bukan waktu sholat kecuali sunnah. Maka dia berada di tengah-tengah. Ini di antara alasan mereka. Namun Allah alam sallallahu alaihi wasallam ada hadis juga jumhur menyatakan hadis Abu Qatadah Al-Ansari ama innahu laisa fi naumi tafrid, ketahuilah bukanlah orang yang ketiduran itu teledor atau meremehkan. Innama tafridu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqtu sholatil ukhra, hanyalah orang yang menyanyiakan, yang meremehkan adalah orang yang tidak segera mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Sampai datang waktu sholat berikutnya. Maka mereka menyebutkan demikian. Namun demikian, meskipun demikian, seorang talibul ilm lebih-lebih, demikian pula seorang muslim secara umum, hendaklah dia menjaga untuk keluar dari khilaf, menjaga yang terbaik, sehingga dia sholat di, jangan sampai sebelum tengah malam, lebih-lebih para wanita. Adapun ketiduran atau yang seterusnya, maka Allah alam sholat diharapkan masih dapat diterima. Lebih-lebih wanita yang baru suci dari haid, jam 1 malam, jam 2, untuk ikhtiaran boleh dia kerjakan waktu isya tersebut. Namun untuk ikhtiari, jangan dia tunda sampai hingga pertengahan malam. Pertengahan malam bukan jam 12. Maghrib sampai.